Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadinya kita menjelaskan ayat 81 yaitu surah Al-Anbiya, dan sekarang kita menjelaskan ayat 82 surah Al-Anbiya yang berbunyi adalah wa minasyayatin man yaghusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dzalik wa kunna lahum hafizin. Kami telah tundukkan, artinya Nabi Sulaiman mampu dia menundukkan segolongan setan-setan yang, dan dia juga mampu menyenggelamkan ke dalam lautan untuknya dan mengerjakan pekerjaan selain dari itu. Danlah kami memelihara mereka itu. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah menjelaskan bahwa dia memberikan kemampuan kepada Nabi Sulaiman berupa kekuatan untuk mengarahkan angin, maka dalam ayat ini juga Allah menjelaskan dapat memberikan kemampuan kepada Nabi Sulaiman yang dapat menundukkan jin. Yang dapat menundukkan setan. Di antara jin-jin yang mampu memperoleh, diperintahkan oleh Nabi Sulaiman bertugas untuk menenggelamkan setan itu ke dalam lautan. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa jin tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Di antaranya juga berita kematian, perkara yang gaib yang Allah mengetahui, sehingga menyatakan bahwa jin mengetahui perkara yang gaib adalah pernyataan yang salah satu yang benar berdasarkan di atas yang selain daripada Allah berikan, Allah rahasiakan kepada mereka berita-berita tentang hari kiamat dan berita-berita tentang kematian. Tetapi ada juga Allah berikan yang gaib-gaib kepada jin. Selain dari itu, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa minasyayatin, kami telah tundukkan setan. Menundukkan setan adalah salah satu, kita harus memiliki senjata. Salah satu senjatanya adalah amalan solih dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, menurut kita, dalam kenapa kita disuruh dalam berwudu itu disunahkan berwudu masukkan air ke hidung? Karena di dalam hidung kita ini disitulah tempat tidurnya setan. Di dalam mulut kita disitulah tempat bertelur, dalam mulut kita tempat bertelurnya setan. Dalam mulut kita tempat tidurnya setan, di dalam hidung kita tempat tidurnya setan, tempat bertelurnya setan. Maka setiap saat harus kita basuh. Tujuannya apa? Ketika kita basuh itu kita membaca bacaan supaya setan hilang di dalam diri kita. Dan setiap bacaan di dalam ibadah itu ada untuk menghalau setan yang dapat merusak ibadah kita, yang dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Nabi Sulaiman bukan hanya dia mukjizatnya bukan hanya sekedar bisa dia berbicara kepada binatang-binatang yang kecil, tetapi Nabi Sulaiman dia mampu menundukkan setan. Bukanlah karena gara-gara jin dia suruh, tidak, tetapi dengan kekuatan amalan solih yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Kenapa tidak bisa terjadi seperti kita? Kita tundukkan setan dengan menggunakan senjata-senjata kaki kita, senantiasa kita gunakan sholat berjamaah, tangan kita gunakan bersedekah, mulut kita berzikir, mata kita melihat Al-Quranul Karim. Kalau kita gunakan semua anggota tubuh kita dalam kebaikan, pasti setan tidak akan bisa masuk dan menggoda kita. Nah, di samping kita adalah Ustadz Haji Fadzul Haq untuk menambah pembahasan ayat ke-82 ini. Ya, terima kasih pada Ustadz Suhaidi. Ayat yang kita kaji ini yaitu masih membicarakan keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi kita Sulaiman alaihissalam. Maka dalam ayat ini salah satu keistimewaan yang Allah berikan adalah wa minas syaitan wa minas syayatin. Arti kata min sini adalah litabain. Litabain itu artinya sebahagian. Jadi sebahagian-sebahagian setan itu dapat Nabi Sulaiman tundukkan, sehingga Nabi Sulaiman perintahkan menyelam ke laut, mengambil mutiara di laut, dan apa yang terbaik di sana sangat mudah bagi setan, sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa ya'maluna amalan duna dzalika, artinya selain itu juga jin ataupun setan ini dapat diperintahkan Nabi Sulaiman untuk membangun sebuah negeri, bahkan istana yang sangat tinggi sekali, yang melebihi kemampuan dari manusia. Dan ketika Allah mengatakan wa kunna lahum hafizin, kami menjaga mereka. Menjaga apa? Supaya tidak ada rasa dengki ketika perintah itu datang dari Nabi Sulaiman dan mereka tidak pernah keluar dari perintah itu. Artinya mereka selalu taat kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Makanya yang sangat indah dalam pertemuan Nabi Sulaiman dengan jin itu masih mengabdi, padahal Nabi Sulaiman sudah meninggal. Tapi meninggalnya pun tidak diketahui oleh jin ataupun setan tersebut. Mereka selalu taat dalam selama ketidaktahuannya tersebut. Itulah arti dari wa kunna lahum hafizin. Artinya kami menjaga, kata Allah. Apa yang dijaga? Supaya jin-jin yang lainnya itu atau setan yang lainnya itu tetap dalam perintah Allah subhanahu wa ta'ala melalui perintah Nabi Sulaiman alaihissalam, dan tidak pernah keluar dari ketaatannya. Itu terbukti, sejarah sudah membuktikan, dan kita sebagai umat Islam sudah banyak mendengar hal tersebut. Begitu saja, Nam. Ya, saya tambahkan sedikit. Ayat ini menggambarkan kepada kita tentang kerajaan yang berhasil, kepemimpinan yang karismatik yang digambarkan oleh sosok Nabi Sulaiman, di mana Nabi Sulaiman menjalin teamwork yang solid, kerjasama dalam pekerjaan yang begitu kuat. Dia mendelegasikan pekerjaan itu kepada manusia, tidak saja manusia, kepada jin, tidak saja jin yang baik, jin yang buruk seperti setan pun bisa dia menjalin kerjasama dan delegasi begitu baik. Subhanallah, Masya Allah, digambarkan kepada kita bagaimana pemimpin bisa bekerja sama dengan para penjahat. Itu suatu hal yang sungguh luar biasa, dan itu tidak akan mungkin terwujud kalau bukan karena kepemimpinannya berdasarkan kepada sifat karismatik, sifat yang berdasarkan ilmu dan bijaksana. Maka kita menemukan Nabi Sulaiman adalah sosok yang sangat percaya kepada bawahannya, walaupun bawahan ini sangat payah untuk dipercayai karena dia adalah setan. Setan, siapa yang enggak kenal dengan setan? Setan adalah musuh manusia. Tetapi Nabi Sulaiman bisa memberi kepercayaan kepada setan untuk melakukan satu tugas tertentu, dan itu dia serahkan sepenuhnya kepada setan. Dan setan karena memiliki rasa tanggung jawab dan dipercayai, itu merupakan suatu anugerah yang besar bagi dirinya, dan dia pun menjaga amanat yang ada pada dirinya. Subhanallah. Di sisi lain, bawahan menjadi teamwork dalam pekerjaan. Bawahan tidak perlu iri dan dendam atau dengki kepada atasan, sebagaimana kata Ustaz Fadzul Haq sebelumnya. Sehingga apa? Karena ketika ada iri dan dengki, ini adalah akan merusak tatanan suatu masyarakat yang telah dibangun begitu apiknya. Maka Nabi Sulaiman bisa meredam iri dengki di antara para pekerja, di antara setan satu dengan setan yang lain, antara penjahat satu dan penjahat yang lain, antara jin satu dengan jin yang lain, antara satu manusia dengan manusia yang lain, dia bisa membuat, menata menjadi suatu masyarakat yang rukun dan damai. Karena apa? Karena semuanya dihormati dan dihargai, semuanya itu dalam bingkai wa kunna lahu mahafizin, Allah yang menjaga kepercayaan ini sehingga delegasi dan kerjasama dapat terwujud dengan baik. Mudah-mudahan Indonesia, Sumatera Utara dapat memiliki pemimpin karismatik yang dapat menjalin kerjasama dengan semua. Iya, kesimpulannya. Terima kasih kepada dua narasumber yang telah menjelaskan tafsir surah Al-Anbiya ayat 82 ini. Mudah-mudahan dengan apa yang kita dengar pada hari ini dapat dipahami dan dapat diamalkan, bahwa setan itu bisa kita tundukkan dengan amalan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.